よし。بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan dari kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, tergolong ke dalam surat-surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, turun di malam tersebut dengan izin Rob mereka untuk menetapkan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, pada malam itu penuh dengan keselamatan sampai dengan terbit fajar. Inilah surat Al-Qadr, 5 ayat, satu surat penuh hanya berbicara tentang satu permasalahan, yaitu kemuliaan malam Al-Qadar. Satu surat full berbicara tentang satu permasalahan yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Ya, malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka dari sini kita sudah bisa memetik pelajaran betapa agungnya malam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus berbicara tentang malam ini. Artinya, sebagai muslim, sebagai hamba, terutama orang yang mempelajari tafsir Al-Qur'an, harus memiliki perhatian yang besar. Harus memiliki sifat antusias terhadap kemuliaan malam ini. Iya. Dari sini dapat kita pahami malam ini malam yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu menurunkan satu surat khusus yang terdiri dari 5 ayat hanya berbicara tentang malam ini. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat yang mulia ini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan, dan ini juga masih disebutkan di dalam ayat yang lain, contohnya dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Ini ilmu yang sangat penting ya, meskipun Ramadan sudah lewat, dan ini pertemuan kita yang pertama pasca Ramadan. Ya, tapi ini ilmu yang sangat penting, insya Allah bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita dengan mengingat ilmu ini pada bulan Ramadan yang akan datang dianugerahkan semangat oleh Allah untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya. Dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya Allah menurunkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus mengalir. Itu artinya berkah. Apa itu berkah? Kathratul khair wa thubutuhu. Kebaikan yang melimpah dan terus mengalir. Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran, kata Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan malam itu terdapat di bulan Ramadan. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kemudian Imam Nukathir rahimahullah menjelaskan maksud diturunkannya Al-Qur'an di sini, beliau nukil dari Ibnu Abbas dan selainnya, maknanya adalah Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari mana? Dari Al-Lauhul Mahfuz. Dari Al-Lauhul Mahfuz ke satu tempat yang ada di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Ya. Jadi maksud ayat ini diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu diturunkan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Kemudian turun secara terperinci sesuai dengan kejadian-kejadian selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian, padahal kita mengetahui ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Iya kan? Kita tahu ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Tetapi sebelum sebabnya itu terjadi, Allah sudah turunkan Al-Quran di langit dunia. Iya. Jadi sebelum Al-Quran diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara keseluruhan Al-Quran sudah Allah turunkan ke langit dunia. Baru kemudian dari langit dunia turun ke bumi selama 23 tahun. Padahal banyak sekali ayat yang turun karena ada sebab. Artinya Allah sudah tahu bahwa sebab itu akan terjadi, lalu akan diturunkan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diturunkan dari mana? Dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi subhanallah, di sini bisa kita petik betapa luasnya dan betapa agungnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Iya. Dan sudah Allah siapkan ayatnya karena akan terjadinya sebab tersebut. Karena akan terjadinya sebab tersebut, sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan ayatnya untuk diturunkan. Jadi subhanallah, ini menguatkan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, menguatkan kita terhadap menguatkan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Mungkin sebagai contoh kecil tentang kejadian Abu Lahab yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ke langit dunia surat tentang Abu Lahab. Iya. Nanti setelah terjadi di bumi baru diturunkan ke bumi. Ya, dipahami ya? Jadi bukan baru saja terjadi di dunia baru Allah berfirman, bukan. Allah sudah sampaikan firman-Nya kepada malaikat Jibril. Bahkan sebelumnya, menurut keterangan Imam Nukathir rahimahullah, sudah diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Qur'an itu sudah diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz, baru malaikat Jibril diperintahkan untuk membawanya ke langit dunia sebelum kejadian Abu Lahab, dan sudah tertera di situ. Sudah tertera di situ kejadian Abu Lahab. Nanti setelah terjadi di bumi baru Allah turunkan ke muka bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Yang belum terjadi sekalipun, ya. Bahkan segala sesuatu yang akan terjadi telah Allah tulis. Bukan hanya telah Allah tahu, telah Allah tulis. Ya. Telah Allah tulis sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ya. Ini diantara faedah yang bisa kita petik dari keterangan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa lailatul qadar itu? Ini adalah sebuah kalimat untuk ta'zim, pengagungan. Sama dengan al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, apa yang kamu ketahui tentang al-qari'ah? Ini menunjukkan apa? Bahwa al-qari'ah, demikian pula al-qadar, adalah sesuatu yang sangat agung. Jadi perlu diperhatikan. Dan di sini kita dapat faedah ilmu dan metode pengajaran. Metode pengajaran yang baik itu, jamaah sekalian, ajak dulu orangnya, perhatikan dulu. Ya, jangan kita capek-capek bicara orangnya enggak perhatikan. Ya. Atau orangnya malah tidur. Ya. Ajak dulu dia perhatikan. Dengan berbagai macam metode, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya berbagai macam metode. Ya. Terkadang beliau tanya dulu. Padahal apa susahnya beliau langsung menyampaikan. Tapi beliau nanya dulu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tatkala beliau mengajari Mu'ad, beliau mengatakan, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Padahal apa susahnya beliau langsung menyampaikan, "Ketahuilah wahai Mu'ad, hak Allah atas hamba adalah, hak hamba atas Allah adalah." Beliau bisa saja langsung menyampaikan, tapi tidak. Beliau tanya dulu, tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Ya. Metode lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu. Contohnya beliau bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Apa yang terjadi pada para sahabat jamaah sekalian? Muncul perhatian mereka, bahkan menjadi besar rasa ingin tahu mereka, sampai mereka pun akhirnya bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, ya Rasulullah apa itu? Kemudian beliau baru rinci 1, 2, sampai 7. Kenapa beliau enggak langsung saja mengatakan jauhilah 1, 2? Tidak. Tapi beliau katakan dulu, ada 7 yang kamu harus jauhi. Beliau sebut dulu ada 7. Ini namanya penyampaian secara global sebelum merinci. Tujuannya apa? Kamu perhatian dulu. Ya. Terkadang seperti kepada Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini sama, minta perhatian, metode yang baik, ya, minta perhatian yang halus, ya, tidak langsung mengatakan, hei dengar, tidak, ya, tapi beliau katakan, wahai anak, aku ingin mengajari kepadamu beberapa kalimat, ya, kemudian baru beliau menyampaikan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak beliau langsung sampaikan. Maka ini metode yang baik. Ini juga metode Al-Quranul Karim. Dikasih pertanyaan dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa lailatul qadar itu? Maksudnya kamu harus perhatian. Ini betul-betul besar. Ini betul-betul agung yang dibicarakan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keagungan Lailatul Qadar. Dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa yang lebih baik daripada 1000 bulan? Maksudnya adalah amal soleh yang dilakukan di malam tersebut lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan, dan 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Ya, subhanallah. Amal soleh satu malam saja lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Dan jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita satu pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah, dan lebih khusus lagi luasnya rahmat Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bersedih ketika beliau banding-bandingkan umur umat beliau dan umat terdahulu. Umat terdahulu masya Allah, ada yang hidup sampai 1000 tahun, ada yang ratusan tahun, ya. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata beliau pada umumnya hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat daripada itu. Umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun pada umumnya. Sedikit sekali yang lewat daripada itu. Ya. Sementara orang terdahulu masya Allah panjang-panjang umurnya, ya. Ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Ya. Dan tidak jarang orang-orang terdahulu itu ada yang ahli ibadah, ya, beribadah sampai selama 1000 tahun lamanya. Maka Nabi SAW seperti bersedih mengingat kenyataan umatnya. Maka Allah dengan kasih sayangnya menganugerahkan kepada beliau dan umatnya satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ya. Dari sini kita dapat memahami betapa agungnya kasih sayang Allah, dan lebih khusus lagi betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak patut kita sia-siakan. Kemudian ulama menjelaskan di sini maksudnya lebih dari 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar sebagaimana pendapat yang juga dikuatkan oleh Imam Nukathir rahimahullah, Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Dan beliau membantah pendapat orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu sudah tidak. Ya. Memang ada hadis yang di situ berbunyi kemudian diangkat, padahal maksudnya diangkat ilmu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar secara pasti. Itu yang Allah hilangkan ilmunya. Ya, yang disebutkan dalam hadis itu yang diangkat. Bukan Lailatul Qadarnya yang diangkat, tetapi ilmu tentang pastinya kapan itu yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Itu diangkat ilmu tersebut, ya. Namun Lailatul Qadarnya tetap ada, ya, dan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar kita kemudian tidak hanya berpatokan dengan Lailatul Qadar untuk memperbanyak amal soleh, ya, melainkan kita beramal soleh di seluruh bulan Ramadan, lebih khusus lagi di seluruh dari 10 hari terakhir Ramadan, hanya bukan hanya di Lailatul Qadar saja. Jadi hikmahnya sangat baik. Iya. Tapi orang-orang Syiah mengatakan Lailatul Qadar sudah diangkat, enggak akan terjadi lagi. Iya. Jadi ayat ini pun bermakna umum. Allah tidak mengabarkan di ayat ini Lailatul Qadar itu sudah diangkat, sehingga berlaku Lailatul Qadar sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Jadi Lailatul Qadar tetap ada setiap tahunnya. Ya. Maka yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya. 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan di sini dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik itu berapa? Minimal apa? Kalau lebih baik, minimal berapa? Kalau lebih baik daripada 1000, berarti 1001, iya kan? Ya. Berarti 1001 lebih baik, lebih banyak daripada 1000, berarti 1001. Itu minimalnya. Tapi dalam ayat ini tidak disebut jumlah minimal. Artinya bisa saja Allah lipat gandakan lagi, ya. Bisa menjadi 2000, bisa menjadi 3000 lebih baik, ya, dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi masya Allah, luar biasa makna kebaikan di sini. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan seluas-luasnya sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini berdasarkan keumuman ayat ini, khairun, lebih baik. Allah tidak tentukan lebih baiknya berapa, ya. Beda dengan seperti solat berjamaah. Allah sudah sebut lebih baiknya adalah 27 derajat dibanding solat sendirian. Berarti enggak mungkin jadi 28, karena Allah sudah sebut jumlahnya. Tapi di sini Allah enggak sebut lebih baiknya berapa. Artinya masih ada peluang untuk dilipat gandakan lagi, ya. Dan itu jamaah sekalian ditentukan dari dua hal. Pertama, kualitas ibadah, keikhlasan, ketawaduan seseorang ketika beribadah, ketundukannya di hadapan Allah, ya, kekhusyukannya, itu kualitas namanya. Yang kedua baru kuantitas, ya. Yang paling utama kualitas dulu, yang kedua baru kuantitas, ya. Walhamdulillah sudah masuk waktu maghrib, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah kita pelajari 3 ayat. Kita ulang sedikit. Ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita di antara bentuk kemuliaan malam Al-Qadar adalah malam yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ, tahukah kalian apa Lailatul Qadar itu? Kata Imam Nukathir rahimahullah, ini adalah bentuk ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dibicarakan di sini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga Allah tidak langsung menjelaskan namun dimulai dengan sebuah pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar, sama dengan firman Allah, al-qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, lailatul qadri khairu min alfi syahr, lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah amal soleh yang dilakukan seseorang di malam tersebut lebih baik daripada amal soleh selama 1000 bulan. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan dan keagungan malam tersebut serta kemurahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwasannya ayat ini bersifat umum, tidak memberikan pengkhususan kepada orang-orang tertentu saja yang akan meraih Lailatul Qadar. Ya. Artinya siapa saja, setiap mukmin, berapapun amalan yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sama saja, apakah dia beribadah di rumah ataukah dia beriktikaf di masjid, sama, sama-sama dapat. Hanya saja tentu nilainya berbeda. Ya. Yang melakukan iktikaf, ini adalah amalan sunnah yang agung, maka dia akan mendapatkan pahala lebih. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak itikaf tidak dapat, bukan. Mereka juga dapat dan dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Dan tadi sudah kita ingatkan juga, ayat ini juga memberikan makna keumuman bahwa lebih baik daripada 1000 bulan itu masih berpotensi untuk dilipat gandakan dalam kelipatan yang sangat banyak, karena tidak disebut lebih baiknya berapa. Berarti masih ada peluang untuk dilipat gandakan lebih baiknya, mungkin jumlahnya 2000, mungkin 3000 dan seterusnya. Iya. Dan tadi juga sudah kita tegaskan, itu tergantung daripada kualitas ibadah, kemudian kuantitas. Kualitas yang kita maksudkan adalah keikhlasan, ittiba, kekhusyukan, ketundukan, ya. Adapun kuantitas, yaitu dari segi jumlah, ya, dan sangat dianjurkan untuk meningkatkan kuantitas ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, ya, terutama di malam yang kita sangka kuat, ya, kita memiliki persangkaan yang kuat, itu adalah malam Al-Qadar, ya. Jadi siapa saja, setiap Muslim yang beribadah di malam tersebut, dia insyaAllah ta'ala akan mendapatkan keutamaan ini. Tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Ini perlu diluruskan karena ada keyakinan sebagian orang, Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja. Ya. Hanya saja, memang ada sebagian orang yang Allah berikan anugerah, dia menyadari. Dia menyadari. Ini adalah Lailatul Qadar. Malam ini adalah Lailatul Qadar. Ya. ada juga orang yang dia enggak sadar. Dia enggak bisa memastikan. Ya, itu saja mungkin bedanya. Tapi itu enggak memberikan pengaruh pada amalannya. Dia sadar ini Lailatul Qadar atau tidak? Enggak. Itu enggak memberikan pengaruh kepada amalannya. Ya. Yang memberikan pengaruh kepada amalannya itu apa? Kualitas dan kuantitas. Ya. Terutama kualitas. Kalau kualitas sudah terpenuhi, yaitu memenuhi syarat diterimanya ibadah, barulah diperhatikan kuantitasnya. Ya. Walaupun seseorang itu enggak sadar, enggak yakin ini malam Lailatul Qadar, tapi dia beribadah, maka dia tetap akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada 1000 bulan. Ya. Dan amalan minimal pada malam tersebut adalah melakukan sholat wajib maghrib dan isya. Ya. Itu amalan minimal dan amalan yang paling agung. Sholat maghrib dan isya karena termasuk sholat 5 waktu. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, tetapi beliau jelaskan di akhirnya semuanya adalah lemah, yaitu hadis-hadis yang berisi tentang celaan terhadap daulah Bani Umayyah. Ya. Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah itu adalah kekhalifahan Islam yang dimulai oleh raja pertama dalam Islam, dan beliau adalah raja yang paling adil. Ya, tidak ada lagi raja yang paling adil setelahnya. Siapa beliau itu jemaah sekalian? Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Iya. Karena Rasulullah mengatakan kekhalifahan itu 30 tahun. Kemudian setelah itu kerajaan. Maka para ulama menghitung 30 tahun itu adalah masa empat khalifah, kemudian setelah itu masanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah, baru setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau adalah raja yang paling adil, raja yang paling baik. Ya, beliau adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk ujian bagi kaum mukminin. Siapa yang mencela beliau, dia termasuk ahlul bid'ah. Ya. Termasuk ujian bagi kaum mukminin. Banyak orang-orang yang mencela beliau, maka ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Ya. Sampai di mana kita tadi? Ya, tentang hadis-hadis Bani Umayyah. Jadi kekhalifahan Bani Umayyah itu dimulai dari Muawiyah. Ya. Ada hadis-hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Ya. Di situ ada keterangan bahwasannya 1000 bulan yang dimaksud adalah masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ya. Dan dihitung oleh sebagian ahli sejarah, memang betul katanya masa kepemimpinan mereka 1000 bulan saja. Kemudian setelah itu digantikan oleh Bani Abbasiyah. Ya. Setelah itu digantikan oleh Bani Abbasiyah. Tetapi semua hadisnya dhaif. Ya. Semua hadisnya dhaif. Ya. Jadi kalau kita dapati hadis-hadis seperti ini mengandung celaan terhadap Bani Umayyah, maka hadis-hadisnya dhaif yang terkait dengan Lailatul Qadar. Ya. Dan di kalangan Bani Umayyah banyak penguasa-penguasa yang baik, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Ya. Khalifah yang sangat adil Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh juga turun di malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan. Kata Imam Nukathir rahimahullah, maksud ayat ini adalah penjelasan malaikat yang turun di malam tersebut sangat banyak karena keberkahan malam itu. Dan malaikat itu turun bersama dengan keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Imam Nukathir rahimahullah, sama seperti para malaikat itu turun tatkala ada umat manusia yang membaca Al-Quran, yang duduk di majlis ilmu, maka mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu tersebut. Ya. Demikianlah Allah tugaskan kepada mereka untuk menghadiri bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menugaskan mereka untuk mendoakan dan membawa rahmat Allah kepada mereka, kepada orang-orang yang beribadah. Ya. Jadi demikian tugas malaikat di malam tersebut. Mereka turun bersama dengan keberkahan dan rahmat Allah. Adapun ruh yang dimaksudkan di sini, kata Imam Nukathir rahimahullah, ada dua pendapat. Yang pertama, maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril disebut secara khusus karena kemuliaan beliau. Dan beliau adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling terpercaya, yang Allah tugaskan untuk menunaikan pekerjaan yang sangat agung, yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Pendapat yang lain mengatakan ruh yang dimaksudkan di sini adalah jenis malaikat yang lain. Ya. Jenis malaikat yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wallahu alam. Ya. Namun banyak sekali para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah malaikat Jibril. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara nama malaikat Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Itu adalah salah satu nama malaikat Jibril alaihi salam. Iya. Kemudian, apa tugas lain para malaikat? Di sini dikatakan mingkuli amr, untuk menetapkan segala urusan. Maksudnya adalah Allah menugaskan para malaikat untuk menetapkan takdir di bumi. Ini yang disebut dengan takdir tahunan. Jadi takdir dari catatan Allah di Al-Lauhul Mahfuz diserahkan kepada malaikat untuk ditetapkan di bumi selama satu tahun sampai Lailatul Qadar di tahun yang akan datang. Iya. Sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat yang lain dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dirinci setiap ketetapan Allah, takdir Allah yang penuh dengan hikmah. Ya, segala ketetapan Allah penuh dengan hikmah. Ya. Jadi inilah di antara kejadian penting di malam tersebut. Allah tetapkan takdir seluruh makhluk selama satu tahun ke depan yang dibawa di dalam catatan para malaikat. Ya. Dan kata para ulama, catatan yang dibawa para malaikat itu, itulah yang dimaksudkan mungkin berubah. Mungkin berubah. Catatan takdir yang mungkin berubah. Yaitu berubah dengan apa? Dengan doa. Ya. Adapun catatan Allah di Allahul Mahfuz itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah catatan yang ada di tangan para malaikat. Ya. Dan kata para ulama, perubahan itu pun sudah tercatat. Ya. Jadi jangan kita mengira catatannya pertamanya lain, kemudian karena ada orang yang berdoa dirubah menjadi lain. Sebenarnya tidak. Semua itu sudah dicatat. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali mencatat takdirnya, Allah catat dia juga akan berdoa, dan Allah catat akan terjadi perubahan. Ya. Dan perubahan yang dimaksud di sini adalah pada catatan para malaikat tersebut. Ya. Adapun di Allahul Mahfuz sebenarnya enggak berubah, memang sudah seperti itu tercatat. Memang sudah seperti itu tercatat. Iya. Jadi masya Allah ditakdirkan selama 1 tahun. Ya. Kemudian di sini juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu para malaikat adalah makhluk yang kuat dan gagah perkasa. Ya. Betapa tidak jemaah sekalian, kurang dari 1 malam mereka bisa turun sampai ke dunia. Padahal jarak, sebagaimana disebutkan dalam athar yang sahih, jarak antara dunia dengan langit, ya, dua bumi dengan langit, itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya. Jadi jangan bermimpi bikin pesawat mau menembus langit. Ya. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan di langit itu ada pintu dan ada malaikat yang menjaga. Ya. Bagaimana bisa menembus langit kalau pintu enggak dibuka? Malaikat enggak sembarang buka. Hanya yang Allah izinkan untuk dibuka, baru mereka buka. Kalau Allah enggak izinkan, mereka enggak akan buka. Jangan mimpi menembus langit. Manusia selamanya tidak akan menembus langit kecuali apabila Allah izinkan. Kapan Allah mengizinkan? Satu di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, ruhnya orang-orang yang beriman setelah wafat akan diangkat sampai ke langit yang ketujuh. Setelah dia dimasukkan di kuburan, baru dikembalikan lagi untuk ditanya oleh 2 malaikat. Adapun ruhnya orang-orang kafir ditolak. Langit, pintu langit enggak mau dibukakan oleh malaikat. Allah tidak izinkan. Maka dia dikembalikan ke kuburnya setelah jasadnya dimasukkan di kubur, dikembalikan dia di kubur dengan cara apa? Dilempar dari atas. Subhanallah, dilempar dari atas langit. Ya. Kalau dilempar dari lantai 2 saja sudah lumayan sakit, ini dilempar dari atas langit. Ya, naudzubillah. Tapi malaikat bisa menempuh jarak yang sangat jauh tersebut kurang dari 1 malam. Ya, malaikat Jibril pulang balik 1 malam sampai ke langit yang ketujuh. Ya, athar itu juga menyebutkan jarak antara 1 langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Ya, berarti 500 kali 7. Ya. 3500 tahun. Malaikat Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dari 1 malam. Ya. Demikian pula para malaikat yang turun di Lailatul Qadar, tapi kita enggak bisa tentukan dari langit mana dia turun. Ya, apakah dari yang pertama, kedua, ketiga, wallahu alam. Yang pasti andai mereka turun dari langit dunia saja, itu sudah merupakan jarak yang sangat jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Ya. Seperti apa ukuran mesin pesawat yang bisa kecepatan luar biasa seperti itu? Ya. Luar biasa kecepatannya. Menunjukkan apa? Malaikat adalah makhluk yang gagah perkasa, yang kuat. Ya. Allah ciptakan mereka memiliki sayap. Disebutkan dalam hadis Bukhari, malaikat Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Ya. Malaikat-malaikat yang lain ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Ya. Uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba. Jadi luar biasa. Tapi jemaah sekalian, di sini pun kita bisa petik pelajaran yang sangat berharga. Ternyata malaikat yang kuat, yang besar, yang gagah perkasa tersebut tidak bisa turun ke dunia kecuali biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Maka di sini kita dapat ambil pelajaran yang sangat penting akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran Allah, betapa Allah Maha mampu menciptakan para malaikat. Para malaikat yang kuat dan gagah perkasa. Dan bahwasannya malaikat yang kuat itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Rabb mereka. Subhanallah. Ya. Jemaah sekalian, Berapa banyak jumlah malaikat yang turun ketika itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya malaikat di muka bumi pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Ya. Kira-kira lebih banyak dari manusia atau lebih sedikit? Hah? Jumlah malaikat lebih banyak daripada batu-batu kerikil di muka bumi. Kira-kira lebih banyak dari manusia atau tidak? Pasti lebih banyak. Ya. Hitung aja batu kerikil. Satu gunung aja itu penuh dengan batu kerikil. Itu mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Ya. Subhanallah. Memang jumlah malaikat sangat banyak. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada satu masjid di langit dunia, langit pertama. Disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari sholat di situ 70 ribu malaikat. Kalau 70 ribu ini sudah sholat, mereka tidak akan pernah kembali ke masjid yang sama. Artinya kalikan saja kalau udah sebulan, ya, 70 ribu kali sebulan. Ya. Setiap hari 70 ribu malaikat. Yang 70 ribu ini kalau dia sudah sholat, dia pergi ganti besoknya 70 ribu yang lain. Terus seperti itu. Kalau begitu berapa jumlah malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali dia. Ya, jumlah mereka sangat banyak. Ya. Dan dalam ayat ini tidak dikatakan seluruhnya turun ke langit, tidak. Ya. Berarti bisa jadi masih ada yang ada di langit. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, para ulama menyebutkan itulah sebabnya kenapa kenapa matahari itu menjadi redup di pagi harinya, karena saking banyaknya malaikat yang akan kembali pulang ke langit. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam penafsiran surat ini tanda-tanda Lailatul Qadar, di antaranya adalah tanda tersebut, yaitu langit matahari terbit dalam keadaan sinarnya lemah di pagi hari itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu dari pengaruh banyaknya malaikat yang pulang ke langit. Dan dikatakan oleh para ulama itulah tanda Lailatul Qadar yang paling kuat. Itulah tanda Lailatul Qadar yang paling kuat, yaitu sinar matahari lemah sinarnya, redup sinarnya di pagi hari Lailatul Qadar. Jadi dari semua tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam hadis, maka itulah tanda yang paling kuat. Ya, tapi sayang jemaah sekalian, kita menyadari itu Lailatul Qadar dan hari sudah pagi. Ya. Lailatul Qadar sudah lewat. Ya. Hikmahnya apa? Agar kita jangan menyia-nyiakan waktu malam. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan pada malam hari tersebut sampai terbit waktu fajar atau terbit fajar. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil dari Asy-Sya'bi, maksud ayat ini adalah taslimul malaikah. Para malaikat mengucapkan salam atau mendoakan keselamatan di malam Lailatul Qadar itu kepada ahlul masajid, orang-orang yang beribadah, sampai terbit fajar. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang imam besar dari generasi tabi'in. Salamun hiya hatta matla'il fajr, artinya adalah para malaikat mendoakan keselamatan terhadap orang-orang yang beribadah di malam yang penuh berkah tersebut. Inilah juga merupakan tugas penting para malaikat yang turun di malam Al-Qadar. Untuk apa? Mendoakan. Mendoakan, subhanallah, malaikat sebanyak itu mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah. Untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Iya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang perbedaan pendapat ulama kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kita berikan kesimpulan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Hanya saja ada hadis juga yang menegaskan 10 hari terakhir yang dimaksudkan adalah malam ganjil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi jemaah sekalian, ternyata untuk menghitung malam ganjil itu bisa dengan dua cara. Apabila bulan itu mencapai 30 hari. Apabila bulan mencapai 30 hari, menghitung malam ganjil bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dihitung dari depan. Kalau dari depan sudah jelas, malam ganjil berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi bagaimana kalau dihitung dari depan? Dihitung dari depan adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis di antaranya yang paling lengkap saya bacakan, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi tis'in yabqain aw fi sab'in yabqain aw fi khamsin yabqain aw fi thalathin aw akhir lailatin." Carilah Lailatul Qadar itu pada 9 hari yang tersisa. 9 hari yang tersisa. Kapan 9 hari yang tersisa jemaah sekalian? Kalau malam, kalau bulan 30 hari. Kapan 9 hari yang tersisa? Berarti malam 22. Itulah 9 malam yang tersisa. Ya. Atau pada 7 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa berarti malam 24. Atau 5 malam yang tersisa. 5 malam yang tersisa berarti malam 26. Ya. 26 adalah 7 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa. Ya, malam 26. Atau 5 malam yang tersisa. Ya, afwan tadi saya ulangi lagi. Carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang tersisa. 9 malam yang tersisa berarti malam 22. Atau 7 malam yang tersisa. Ya. Berarti malam 24. Atau 5 malam yang tersisa. Berarti malam 26. Ya. Atau 3 malam yang tersisa. 3 malam yang tersisa berarti malam 28. Malam 28, 29, 30. 3 kan? Ya, 3 malam yang tersisa. Atau di malam yang terakhir. Ya. Jadi itu kalau bulan mencapai 30. Tapi kalau bulan 29, maka dihitung dari depan dari belakang hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya. Hanya saja kita enggak bisa memastikan malam ini 29 atau 3 apa bulan ini Ramadannya 29 atau 30. Iya kan? Kecuali pakai metode yang salah, yaitu metode hisab. Ya. Ini metode salah. Kalau kita pakai metode ru'yah, enggak mungkin bisa kita pastikan ini 29 atau 30. Iya, kita hanya bisa memastikan pada tanggal 29. Iya. Pada malam 30-nya. Besok masih puasa atau tidak. Baik. Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, beberapa amalan yang perlu kita perhatikan di malam ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir meningkatkan ibadah melebihi hari-hari yang lain. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Ya. Sampai-sampai beliau melakukan iktikaf, ya, untuk meningkatkan ibadah beliau. Maka beliau melakukan iktikaf. Dan generasi salaf dahulu, walaupun tidak ada hadis yang tegas menyatakan, tapi ada kebiasaan baik ulama ussalaf, demi untuk memfokuskan ibadah, mereka mandi. Mandi setelah maghrib, ya, agar lebih bisa bersemangat dalam beribadah dan menyambut kemuliaan ibadah di malam tersebut. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan solat malam dengan solat yang panjang, dan beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan solat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan beliau juga membangunkan keluarga beliau untuk ikut beribadah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu afwan. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi masya Allah, beliau memberikan motivasi dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Ya. Dan ada satu doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita baca di malam Al-Qadar, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, doa yang berbunyi, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka berikanlah pemaafan kepadaku. Ya. Jamaah sekalian, inilah ringkasan dan sedikit tambahan tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Qadar. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab sebelum masuk waktu Isya. Saya persilakan. Di bulan Ramadan panasnya berkurang. Saya belum pernah mendapatkan penjelasan ulama bahwa di bulan Ramadan panasnya berkurang. Tetapi berkurangnya panas itu mengikuti musim yang alami yang telah Allah takdirkan, musim panas dan musim dingin. Dan juga betul ada hadis yang sahih, panas di dunia ini berasal dari panasnya api neraka. Ya. Tetapi belum saya dapatkan keterangan para ulama itu kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya. Kenyataannya saya pernah berpuasa di Saudi, bulan Ramadan panas sekali. Ya. Luar biasa panasnya. Ya. Pernah satu hari saya akhirnya enggak tahan berbuka, ya, karena kebetulan waktu itu juga lagi safar, ya, dari Madinah ke Makkah mau umroh. Ya. Luar biasa panasnya, enggak tahan juga. Ya. Mungkin di Indonesia enggak terlalu terasa karena memang sudah seperti ini. Ini termasuk nikmat Allah. Alam di negeri kita, masya Allah, sepanas apapun sebenarnya enggak terlalu terasa gitu. Tapi kalau di Saudi luar biasa, ya. Kadang lebih dari 50 derajat, ya, panasnya. Subhanallah. Luar biasa, dahsyat. Kalau orang Indonesia merasakan panasnya di negeri-negeri Arab, maka dia baru sadar, masya Allah, betapa nikmat tinggal di Indonesia, ya. Ini nikmat Allah yang mesti kita syukuri, termasuk nikmat keamanan. Nikmat keamanan yang Allah cabut di banyak negeri-negeri Islam di Timur Tengah. Ya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Adanya para provokator yang mencela pemerintah terang-terangan, mengikuti metode Khawarij dan memprovokasi masyarakat untuk memberontak. Ya. Ini yang terjadi di banyak negeri Timur Tengah, maka sepatutnya kita jauhi hal ini, jangan sampai Allah cabut nikmat keamanan dari negeri kita. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Satu lagi mungkin terakhir. Ya, baik. Kalau tanda atau lebih tepatnya dikatakan indikasi, itu ada, namun bukan sebuah kepastian. Kepastiannya enggak mungkin kita tahu kecuali kita sudah masuk surga, ya, baru tahu. Oh, alhamdulillah, ibadah saya diterima sehingga Allah memberikan rahmat kepada saya. Ya. Tapi ada indikasi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil 'amali salihi ba'dahu kama qala ba'duhum jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk beramal soleh yang lain setelahnya. Sebagaimana dikatakan para ulama, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya sebaliknya, kalau setelah beramal soleh, kemudian dia ganti dengan amal jelek, itu juga tanda amalnya tidak diterima. Ya, itu tanda amalnya tidak diterima. Dan jemaah sekalian, yang lebih berbahaya adalah su'ul khatimah. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan Allah kecuali hanya satu hasta. Lalu dia melakukan amal kejelekan, maka dia mati masuk neraka. Artinya apa? Sebenarnya amalannya sepanjang hidupnya itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, ternyata amalannya itu fima yabdulinnas, cuma baik di mata manusia. Kenapa? Allah Maha tahu hatinya itu tidak ikhlas. Ya, makanya penuhi dua syarat diterimanya ibadah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, penuhi dua syarat diterimanya ibadah. Ingin ibadah kita diterima, penuhi dua syarat. Pertama sekali ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu indikasi amalan seseorang diterima, namun bukan sebuah kepastian. Kenapa? Kenapa bukan kepastian? Karena itu adalah ilmu gaib di sisi Allah. Ya. Itu adalah ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Imam Ibnu Rajab mengatakan demikian karena pada umumnya seperti itu. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, Allah berikan balasan. Karena Allah asy-syakur, yang maha bersyukur. Orang beramal baik pasti diberikan balasan baik. Enggak mungkin amalnya baik diberikan balasan yang jelek. Maka termasuk balasan baik, Allah berikan hidayah untuk beramal baik setelahnya. Itulah hikmahnya mengapa setelah puasa Ramadan, kita disambut lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Barangkali demikian, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.